Kita sering membunuh justru rasa ingin tahu mereka. Mungkin kita bentak dia, kita ajari dia, kita wanti-wanti dia. Akhirnya sampai pada kesimpulan mungkin anak ini merasa, oh kalau begitu anak baik itu harus pendiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus gimana caranya mengelola fase paling awal itu? Ayo dipahami asumsi-asumsinya dulu. Yang pertama, ini persis saya bilang tadi. Anak kecil itu jangan hanya dilihat tubuhnya. Kalau dilihat badan sama tubuhnya ya dia kecil. Tapi lihatlah dia di sisi potensinya. Dia ini tidak mewarisi hal instan seperti hewan, tetapi dia ini punya potensi manusia yang harus dikembangkan. Jadi asumsi yang nomor satu adalah, seperti saya bilang tadi, kita itu sebagai manusia penuh dengan potensi. Kalau pakai bahasa filsafat Islam dulu kan, manusia itu ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya, ada unsur natikohnya. Bahkan ada kosmos dalam diri kita, wong kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Betapa kompleksnya diri kita. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf ada unsur ilahiyahnya segala dalam diri kita, berarti ada potensi ketuhanan. Nah, potensi sebanyak ini tidak bisa aktual, tidak bisa muncul kalau tidak melalui jalur pendidikan yang tepat. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, selain potensi, setiap anak punya kecenderungan bawaan psikologis sendiri-sendiri. Jadi dia ini punya gaya dan bawaannya sendiri yang tidak semua orang sama. Ini asumsi kedua. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak usia 0-6 tahun tadi, kita harus observasi dulu anak ini kecenderungannya seperti apa, gayanya seperti apa, model yang bisa dekat dengan dia, yang membuat dia nyaman apa dan lain sebagainya. Yang ini tidak sama setiap anak. Kalian juga kan tidak sama. Dulu waktu kita pernah belajar, kalau tidak salah di Paulo Freire itu kan, yang ada gambar seorang guru di depan monyet, di depan apa, harimau, di depan ikan, di depan burung itu kan. Jadi gurunya satu di depan, tapi ada monyetnya, ada burungnya, ada buayanya, ada harimaunya. Terus ujiannya satu, barang siapa yang bisa naik ke pohon itu, dia dapat nilai tinggi, dia lulus. Kalau ujiannya naik ke pohon, yang lulus ya bangsane monyet, burung itu. Tapi ikan tidak mungkin lulus. Jadi ujiannya cuma satu, diseragamkan. Padahal potensinya beda-beda. Ini yang dimaksud Montessori. Setiap anak kecenderungannya beda-beda. Mungkin ada yang pintar matematika, tapi begitu bagian IPS atau bahasa Indonesia yang agak naler, buntu dia. Nilai matematikanya 9, tapi bahasa Indonesianya 3. Itu kan akhirnya diakumulasi jadi rendah. Terus dia jadi tidak lulus. Karena bahasa Indonesia itu kan rasanya kayak mudah, tapi kalian kan kadang ya pening itu, ada kalimat majemuk bertingkat, ada itu puyeng kamu belajarnya. Nah, hanya orang yang mungkin memang bakatnya di situ mampu, tapi di luar itu dia akan sulit. Nah, masing-masing anak ada kecenderungan, gaya, bakat, yang itu bahkan mungkin kecenderungannya sama, tapi kecepatannya beda. Sama-sama pinter matematika, cuma yang ini agak pelan-pelan tapi pasti jawabannya. Kalau ini agak cepat ngitungnya, keliru diulang lagi, dan itu pun masih lebih cepat dari yang pelan tadi. Setiap anak ada gayanya sendiri. Nah itu maka asumsi kedua, Ya, setiap anak punya rutenya sendiri, tidak bisa diseragamkan. Yang ketiga, anak-anak itu hakikatnya belajar dari lingkungannya, dari interaksinya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka dalam pandangannya Montessori, daripada dia kita suruh duduk di meja terus kita ceramahi, lebih baik kita biarkan saja dia terjun belajar dari apa saja di sekelilingnya, tapi kita siapkan apa saja itu. Jadi kalau kita ingin anak kita pinter apa, kita siapkan di sekelilingnya. Mungkin yang merangsang dia untuk menghitung, merangsang dia untuk berpikir ini, berpikir itu, tapi kita siapkan. Itu nanti jadi basisnya metode Montessori. Jadi jangan hanya kita suruh, coba tak kasih tahu ya, ini definisinya, ini tidak begitu. Jadi jangan diceramahi. Kalau diceramahi mungkin dihafalkan, tapi itu tidak lama. Biarkan dia menemukan kebenarannya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, menemukan rasa ketertarikannya, rasa ingin tahunya sendiri. Hidupkan curiosity-nya. Biar saja mungkin akhirnya dia cerewet, mungkin akhirnya dia usil, monggo saja. Yang dari situ dia dapat banyak pengetahuan. Karena kadang-kadang kita itu agak apa? Sering saya ceritakan ya, kita sering membunuh justru rasa ingin tahu mereka. Biasanya anak kecil-kecil itu kan agak cerewet. Begitu akalnya tumbuh itu kan dia tanya macam-macam. Ini apa? Itu apa? Gitu, nunjuk lingkungan sekelilingnya kan. Lihat laptop, ini apa ya? Terus di otak adik. Lihat mikrofon, ini apa di otak adik? Kan terus kita jengkel. Nah, mungkin kita bentak dia, kita ajari dia, kita wanti-wanti dia. Kayak gitu gak sopan ya. Kayak gitu gak boleh ya. Terus akhirnya sampai pada kesimpulan, mungkin anak ini merasa, oh kalau begitu anak baik itu harus pendiam. Oh anak baik itu harusnya ya agak gak terlalu lincah, gak terlalu aktif. Pokoknya diam saja, disuruh manut. Anak patuh, anak baik. Ketika mindsetnya terbentuk seperti ini, ya sudah, rasa ingin tahunya terbunuh sudah. Begitu dia ingin tahu, dia merasa nanti kalau saya tanya dianggap anak yang cerewet, anak yang banyak tanya, tidak patuh. Dan mungkin itu terbawa sampai bangku kuliahmu. Dosennya sampai capek bilang, ada yang tanya, diem semua. Ada yang tanya, enggak ada yang tanya. Sudah paham? Belum, Pak. Lah terus tanya, oh yang kamu enggak paham itu apa? Enggak tahu, Pak, caranya tanya. Jadi kamu enggak dilatih sejak kecil. Jadi kita sering tidak sadar menciptakan lingkungan yang membungkam rasa ingin tahu anak-anak kita, adik-adik kita. Maka dari situ dikenal nanti namanya metode Montessori. Nanti ini sebelum kita bahas filosofi-filosofinya ya. Jadi ini nanti dikenal sebagai metode Montessori. Jadi cara mendidik anak dengan gaya Montessori. Boleh nanti kalau ada yang ingin membandingkan model Montessori ini dengan model yang lain, termasuk dengan hari ini kan terkenal sekali kurikulum Merdeka Belajar. Ini bagi saya mirip dengan itu, tapi untuk anak usia 0-6 tahun. Nah itu bagi saya lebih penting diawali dari usia awal ini. Apa sih bentuk pendidikan metode Montessori itu? Yang pertama apa? Kita sediakan suasana pembelajaran yang menstimulasi, mendorong mereka untuk ingin tahu dan sampai akhirnya mereka tahu sesuatu. Biarkan anak-anak belajar dari lingkungannya, tapi lingkungannya ini kita kondisikan. Ya kalau gak dikondisikan hari ini nanti gak karu-karuan. Nanti, ya biarlah jalan bu adik, biar belajar sendiri. Tapi ya tiap hari yang ditonton kamu yang TikTokan, ibu E yang sedang asik nonton drakor, terus bapaknya, ya dia kalau lihat itu terus ya belajarnya itu-itu. Ayo dikondisikan, ciptakan lingkungan yang menstimulasi otaknya, mendorong dia untuk ingin tahu dan belajar. Jadi bentuknya lebih pada kita hanya mengawasi, terus biarkan dia belajar sendiri. Kita ciptakan lingkungan yang cocok untuk dia. Ranahnya ada 5. Ini formalnya sebenarnya, ini prakteknya. Saya bilang tadi ya Montessori kan teorinya, metodenya banyak digunakan. Biasanya sekolah-sekolah yang pakai pendekatan Montessori itu menggarap 5 ranah ini. Bisa saja kalian imitasi di rumah kalian masing-masing. Boleh ciptakan rumah dengan model Montessori. Yang pertama apa? Practical life. Practical life itu, ini sederhananya melatih mereka untuk mampu melakukan hal-hal praktis yang membuahkan kemandirian mereka. Latihan pakai baju sendiri misalnya, mandi sendiri dan lain sebagainya. Ini practical life, makan sendiri. Jadi biar saja mungkin makan sendiri di awal, terus makanannya jatuh semua, nasinya kececeran semua, tidak apa-apa, pelan-pelan sampai di titik mereka bisa makan sendiri. Jangan dimarahi, biarkan dia eksplorasi. Biarkan dia ngerti betapa tidak nyamannya makan sambil kececeran, sampai dia belajar kemudian, oh iya ini jangan sampai, hati-hati tidak kececeran. Ini practical life, sampai dia mandiri. Kadang-kadang kita kan tidak telaten, pinginnya bantu terus. Ya kalau dibantu terus ya dia tidak belajar. Siapa tahu nanti jadi ketergantungan. Mau apa-apa nunggu. Ah, mau makan ah nunggu ah, nanti kan disuapi. Kalau tidak disuapi akhirnya dia nangis karena dibiasakan dibantu. Yang kedua, selain practical life adalah sensorial. Sensorial itu yang berhubungan dengan panca indera. Pendengaran, penglihatan, meraba, menyentuh dan lain sebagainya. Optimalisasi panca indera yang dimiliki, kemampuan pengelolaan pendaya gunaan. Mungkin tentang warna, mungkin tentang mendengar ini, mendengar itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, matematika, hitung-hitungan. Ini kan yang membuat kalian trauma gitu kan sampai hari ini. Karena matematika itu kalian belajarnya langsung masuk di kelas, dikasih rumus, disuruh menghafalkan, diminta menerapkan. Jadinya matematika itu selalu ngeri hafalan rumus mesti. Bisa dikondisikan familiaritas, kedekatan dengan matematika sejak kecil, hitung-hitungan. Satu piring tambah satu piring jadi 2 piring. Satu sendok tambah satu sendok jadi 2 sendok. Ini menarik. Oh, banyak orang datang. Bedanya apa? Banyak sama sedikit. Bedanya. Ini kan fun matematikanya. Belajar dari lingkungan. Yang keempat, ranahnya adalah cultural. Jadi tentang budaya, lingkungan sekelilingnya. Ketemu orang yang lebih tua, salim ya. Ketemu yang muda, tidak boleh gegeran ya, cultural. Jadikan dia manusia yang berbudaya. Ngerti adatnya hidup. Dan yang kelima tentu saja bahasa. Bahkan kata Montessori, yang diserap anak pertama itu biasanya bahasa. Yang anak belum bisa jalan itu kan, belum bisa ngomong banyak dan lain sebagainya, itu pendengarannya fungsi dulu, dia mendengarkan bahasa dulu. Makanya kalau lingkungannya isinya orang misuh-misuh terus, ya jangan heran, cara ngomong, diksi dan lain sebagainya niru. Mungkin tidak hanya kata-katanya, mungkin intonasinya juga begitu. Kenapa ya orang daerah sana kalau ngomong tinggi-tinggi, tinggi semua, jangan-jangan. Ya karena memang yang didengarkan itu. Atau yang daerah sini kok lembut-lembut. Dan rata-rata begitu semua, ya karena memang dia menyerap itu dari lingkungannya sejak anak-anak. Nah, mulai garap ranahnya. Saya enggak tahu kalau usia-usia kalian ini bisa enggak ya dimulai dari nol terus diajari lagi. Kayak anak kecil biar beres kok. Kelihatannya hidupmu banyak yang enggak beres. Ayo, kalau komputer itu di reset, diinstal ulang gitu ya biar jernih lagi. Kita mungkin terlalu banyak menyerap yang enggak beres, enggak beres. Tujuan utamanya apa? Discovery and liberation of child. Discovery itu menemukan. Kita temukan mutiara yang berharga dari anak ini. Kalau dalam bahasa agama, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu, menghadirkan sesuatu itu sia-sia. Pasti sangat bernilai, pasti sangat penting, pasti sangat berharga. Tergantung kita bisa menemukannya atau tidak, menghidupkannya atau tidak. And liberation, liberation itu kita bebaskan dia sesuai potensinya. Tidak kita penjara dia dalam keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, target kita, misi, ambisi kita. Biarkan dia dengan keinginannya, biarkan dia dengan keunikan, keistimewaannya. Jadi ini tujuannya itu, metode ini. Jadi anak tidak dibiasakan, diatur-atur, dilarang-larang sejak kecil. Tapi dibiasakan mandiri. Memutuskan sendiri, memilih sendiri. Mengerjakan apa-apa sendiri. Nah ini istilahnya discovery and liberation of child. Diharapkan nanti lahir anak yang mandiri, tanggap lingkungan, punya banyak kemampuan ini itu, disiplin, kreatif, mampu bersosialisasi. Ini kalau diucapkan itu indah ya, kalau ada anak kayak gini. Cuma ya prosesnya perlu sabar. Banyak di antara kita itu kan yang gak sabar, pinginnya instan terus. Gimana caranya Indonesia ini 2-3 tahun ke depan itu bisa pendidikannya melampaui? Tidak bisa. Harus ada step-step, tahapan-tahapannya. Jadi harus tahu ini dulu baru ini. Kalau sudah tercapai ini, target selanjutnya. Karena saya lihat kadang-kadang saya jadi dosen sekian tahun terakhir ini kurikulum itu ganti 3-4 kali. Saya tidak mempermasalahkan yang bagus yang mana. Insya Allah bagus semua. Cuma ganti kurikulum berapa kali pun ya saya ngajarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin dosen yang lain, guru yang lain juga begitu. Karena ketika ganti kurikulum yang berubah administrasinya. Jadi bukan kualitas orientasinya. Jadi guru-guru mikirnya gimana cara bikin ini yang benar, cara bikin itu yang benar. Begitu masuk kelas ya kaya biasa ya. Nah ini yang mungkin perlu evaluasi-evaluasi. Jadi baik. Jadi kuncinya di tadi ya, discovery and liberation. Strateginya memberi kesempatan anak untuk bereksperimen, meneliti, menelaah, melakukan sesuatu. Salah ya enggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Keliru ya enggak apa-apa, nanti diluruskan. Jadi ya kalau kayak bahasa iklan itu loh, kalau enggak kotor kan enggak belajar. Jadi enggak apa-apa, kadang-kadang kotor-kotor, kadang-kadang merusak-merusak, karena kadang anak kecil itu kan usil, latihan apa terus dia ada gelas buat main-main pecah. Tapi kan paling tidak dari situ dia banyak belajar. Cuma kalau dibentak, dimarahi, mungkin setelah itu dia trauma. Tidak berani eksplorasi lagi. Biaya gelas pecah dengan biaya mentalnya yang pecah jauh. Makanya teman-teman, ayolah kita sabar, pelan-pelan. Nah, hasilnya nanti lebih detail lagi adalah yang pertama, aktualisasi dan optimalisasi potensi dan bakatnya. Dari situ kan kita tahu, oh ternyata anakku ini, adikku ini senang dengan elektronik-elektronik. Buktinya apa? Ono HP diperadeli, ono radio dibongkar-bongkar, ono. Jangan-jangan dia memang bakatnya elektronik. Oh dia bakatnya nyanyi. Tiap hari menyanyi, terus tiap hari, itu kan ketahuan. Coba dilarang sejak kecil. Alah, berisik. Dia baru mulai nyanyi, kita marah-marah. Alah, mau diem. Ayo, dia mati potensi nyanyinya. Yang kedua, memberi motivasi belajar. Ini menarik. Banyak anak yang mungkin karena ambisi orang tuanya dipaksa ini, dipaksa itu. Iya, dia jalankan karena dia tetap kalah power sama yang tua-tua. Tapi dia tidak nyaman, tidak cinta dengan yang dia lakukan. Misalnya, anak dipaksa apa wis? Membaca, misalnya belum waktunya dia senang baca. Harus baca, dibeliin buku ini, buku itu, novel. Ayo lah dibaca. Mungkin dia akhirnya ya karena kalah power tadi terpaksa membaca. Tapi khawatirnya membaca ini dalam rekaman otaknya adalah pengalaman yang traumatik. Saya dulu baca dipaksa terus. Jadi pokoknya baca itu rasanya ada. Dia tidak nyaman dengan membaca. Ya dia bisa membaca. Tapi dia tidak nyaman dengan membaca karena strategi untuk menanamkan bacaannya agak keliru. Belajar juga begitu, dipaksa belajar. Akhirnya ya dia belajar, tapi belajar itu kemudian jadi pengalaman yang bagi dia traumatik. Nah, ini jangan dipakai jurus ya teman-teman. Kalau ayo mas belajar, wah jangan dipaksa dong pak, ngono kamu. Jadi ya kalau kalian harus dipaksa, wis tuwa kamu. Kalau tidak belajar kapan lagi? Jadi banyak pengalaman-pengalaman harusnya ini penting berharga dalam diri anak-anak berubah jadi pengalaman traumatik. Jadi kita sering harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi cara memerintahkan, mengajaknya menyakiti mentalnya, menyakiti pikirannya, menyakiti jiwanya. Akhirnya dia mungkin melakukan itu tapi dengan berat hati atau dengan traumatik. Mungkin besok kalau dia punya power, punya kekuasaan, dia alah sudah tidak usah baca lagi, tidak apa-apa. Ya sekarang dia powerless, tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar. Nah ini boleh ini dikiaskan ke banyak kasus, mungkin ngaji, mungkin hafalan, mungkin macam-macam yang jangan sampai jatuhnya trauma. Baik, nah inilah misinya metode Montessori. Kita mulai ya filsafatnya. Kalau tadi teknis-teknisnya, kita wong ini ngaji filsafat, ada banyak filosofi-filosofi dalam gagasannya Maria Montessori. Yang pertama, filosofi pendidikannya Montessori adalah filosofi respect for children. Menghormati, menghargai anak-anak. Jadi kenapa sih Pak kok senjelimet itu, seruwet itu wong mau mendidik anak saja mbok sudah. Enggak, karena kita menghargai dia sebagai manusia. Jangan perlakukan mereka seperti barang, seperti mesin yang kita apa-apain manut, seperti HP yang kita pejet apanya saja dia tidak bisa melawan. Mereka juga manusia. Sudah punya keinginan, bisa nyaman, bisa tidak nyaman. Meskipun masih anak-anak. Jadi respectful children itu memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak. Anak-anak juga manusia. Kalau kita punya rumus sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kepada anak-anak juga begitu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Antara lain, kita hargai keunikannya. Ini agak sulit, kadang-kadang masyarakat itu unik dan berbeda dianggap melawan, dianggap menyalahi, dianggap salah jalan. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Kamu itu ya orang tuanya, bapaknya guru, ibunya guru. Kamu kok malah enggak mau jadi guru, kamu pengen jadi petani saja misalnya kan itu. Dianggap, tapi mungkin saja dia memang cinta tanaman. Tapi kita ngertinya yo mbok jadi guru, kadang keluarganya kan begitu. Kita ini turun-temurun guru semua loh. Saya pernah ngalami yang begitu. Jadi kok yo cita-cita jadi petani, padahal dulu waktu kita belajar Zoroastrianisme itu profesi paling mulia itu petani. Hari ini saya enggak tahu ada enggak di ruangan ini yang cita-citanya tegas tani pokoknya, Pak. Mau enggak mau saya harus bertani. Baik, hargai apapun keunikan. Jadi misalnya adikmu, saya cita-citanya pengin jadi presiden, Mas. Ya jangan diketahuin, alah kowe iki cah desa wae, anake sapa, cita-cita kok presiden, kok yang masuk akal saja. Ya biar saja wong dia punya imajinasi ke sana. Siapa tahu jadi presiden beneran. Kita kan juga enggak ngerti. Nanti kan lumayan kamu jadi kakaknya presiden. Baik, jadi hargai betapapun mereka manusia, bahkan mungkin manusia yang lebih murni, lebih tulus, lebih jujur, lebih bersih daripada kalian. Mereka lebih apa adanya, kalau kita kan banyak pura-puranya. Jadi, mereka itu ya kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jadi kalau dipuji anak kecil, berbahagialah dia jujur. Tapi kalau yang muji usia kayak kalian itu sudah percaya belas. Basa-basi mesti, atau kadang ya cari muka, atau kadang apalah. Kalau anak kecil apa adanya. Nah, kalau anak kecil ngomong kamu jelek, itu ya aslinya mungkin ngono. Kalau orang lain apa berani bilang kamu jelek? Tidak berani. Nah, kalau anak kecil jujur. Oh, dari titik ini ya kamu justru harus lebih menghargai mereka. Mereka tulus, jujur, bersih. Jangan-jangan yang mengotori mereka itu ya kita. Kita yang menyediakan referensi-referensi yang membuat mereka keruh, membuat mereka tidak jernih lagi. Maka dasar nomor satu filosofi pendidikannya Montessori adalah respect. Hargai anak-anak, beri dia kebebasan milih, kebebasan bergerak. Beri dia kemerdekaan, mungkin kadang-kadang dia salah, tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu. Mungkin dia melakukan sesuatu tidak karu-karuan, biar saja, biar mereka belajar dari situ. Disuruh ngapain lama sekali, mereka punya kecepatan. Makan cuma setengah piring bisa 2-3 jam, tidak apa-apa, dari situ mereka belajar. Kita yang sering tidak telaten, akhirnya mereka tidak belajar. Jadi ini ya, filosofi yang pertama, respect for children. Nah, kenapa sih kita harus menghargai anak-anak? Ya sama seperti tadi asumsinya. Kata Montessori, orang dewasa harus membela anak-anak. Kita orang dewasa harus melihat kemanusiaan yang sebenarnya pada anak-anak. Kemanusiaan yang akan terjadi suatu hari nanti. Jika kita ingin melakukan kemajuan, jika kita ingin melakukan kemajuan sosial. Kemajuan sosial berarti generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya karena mereka ini yang melanjutkan perjuangan kita, mereka yang melanjutkan kemanusiaan kita. Filosofi pertama, menghargai anak-anak.